halaman 33. Kemarin pembahasannya tentang isim marfu. Isim marfu jumlahnya berapa? 7 ya. 7. Isim marfu itu jumlahnya ada tuh 7. Artinya ketika kita menemukan isim marfu, berarti tidak lepas dari 7 kemungkinan. 7 kemungkinan. Halaman 33. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah. Babul fa'ili. Bab al-fa'il. Ini isim marfu yang pertama, fa'il. Fa'il yang selama ini kita pelajari ringkasnya apa yang dimaksud dengan fa'il? Pelaku ya, pelaku. Karena pelaku, maka letak fa'il itu setelah fi'il. Ada fi'il, ada fa'il, itu pasti. Ada pekerjaan, pasti ada yang mengerjakan. Ada sesuatu yang dikerjakan, pasti ada yang mengerjakan. Qala rahimahullahu ta'ala babul fa'ili. Babul fa'ili. Al-fa'ili. Al-fa'ili. Itu kan dibaca majrur nggih. Di situ susunannya dua isim, bab dan al-fa'il. Ada dua isim. Isim pertama tidak ditanwin, tidak diberi al. Isim kedua majrur. Susunan dua isim ini disebut apa? Mudhaf, mudhaf ilaih. Boleh enggak dibaca babul fa'ilu? Tidak boleh. Yang benar babul fa'ili. Al-fa'ili tiga huruf aslinya apa? Fa, ain, lam. Babu, tiga huruf aslinya? Ba, alif, ba. Karena memang hanya terdiri dari tiga huruf. Sementara alif, yang namanya alif itu, jenengan ingat selalu, yang namanya alif itu tidak ada yang asli. Alif itu tidak ada yang asli. Pasti alif itu perubahan dari wawu atau ya. Gitu ya. Maka kemarin waktu kita belajar cara membuka kamus, beberapa contoh kita temukan demikian. Sekali lagi yang namanya alif itu kemungkinannya cuma dua. Monggo ditulis nggak apa-apa. Alif hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak salah dulu pernah ditulis, tapi nggak ada masalah ditulis ulang. Alif hanya ada dua kemungkinan. Alif itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, tambahan. Alif itu statusnya tambahan. Contoh yang tambahan apa? Yang ini. Al-fa'ili. Al-fa'ili. Ada alif setelah fa. Betul nggak? Al-fa'ili. Ada alif setelah fa. Di situ alif statusnya apa? Tambahan. Karena yang asli berapa? Tiga, yaitu fa, ain, dan lam. Itu kemungkinan yang pertama, alif tambahan. Yang kedua, perubahan dari wawu atau ya. Kemungkinan kedua, perubahan dari wawu atau ya. Perubahan dari wawu atau ya. Perubahan dari wawu atau ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Babu. Alif. Tambahan atau hasil perubahan? Kalau kita sebut sebagai tambahan, berarti yang tersisa berapa huruf? Dua. Ba, bu. Mungkin isim terdiri dari dua huruf? Nggak mungkin. Berarti alif di sini tidak mungkin tambahan. Pasti perubahan dari wawu atau ya. Sekarang pilihannya, alif di sini wawu atau ya? Dari mana taunya wawu? Jamak taksirnya babun apa? Abwabun. Wawunya muncul. Bukan abiyabun, tapi abwabun. Abwabun. Jadi kalau cari di kamus, babun carinya di apa? Bawaba. Carinya di bawaba. Carinya di bawaba. Taib babul fa'ili. Apa artinya babul fa'ili? Bab fa'il. Bab yang menerangkan tentang fa'il. Qala rahimahullah. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Artinya al-fa'il huwa adalah al-ismu isim, al-marfu'u marfu', al-madhkuru yang disebutkan, qablahu sebelumnya, fi'luhu fi'ilnya. Artinya yang disebutkan sebelumnya apa? Fi'ilnya. Jadi status susunan aslinya adalah fi'il fa'il. Posisi fa'il pasti setelah fi'il. Tidak mungkin fa'il kok letaknya sebelum fi'il. Walaupun secara arti dalam bahasa Indonesia, kok ini pelaku kok. Jangan lihat artinya, tapi lihat susunannya. Contoh sekarang. Jalasa Muhammadun. Apa artinya jalasa? Iya, jalasa telah duduk Muhammad. Muhammad. Siapa yang duduk? Muhammad. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Muhammad telah duduk atau Muhammad sudah duduk. Kan gitu ya. Muhammad sudah duduk atau Muhammad tadi sudah duduk. Jalasa Muhammadun. Di sini Muhammadun kedudukannya sebagai apa? Fa'il ya, pelaku. Pelaku yang duduk Muhammad. Secara letak benar, karena Muhammad sebagai fa'il letaknya setelah di. Tapi kalau sekarang dibalik, yang tadi saya katakan, walaupun secara bahasa Indonesia dalam diterjemahkan kelihatannya Muhammad memang sebagai pelaku, tapi dalam bahasa Arab statusnya bukan fa'il. Muhammadun jalasa. Apa artinya Muhammadun jalasa? Muhammad telah duduk. Siapa yang duduk? Muhammad. Itu kan artinya. Tapi lihat susunannya. Apakah tepat Muhammad dikatakan fa'il? Tidak tepat. Karena untuk dikatakan fa'il, sebelumnya harus ada fi'il. Di sini fi'ilnya mana? Setelah atau sebelum Muhammad? Setelah Muhammad. Berarti ini bukan fa'il. Tetapi sebagai apa? Isim marfu di depan. Isim marfu di depan. Ini muk saja. Muhammad di sini, Pak. Kalau secara arti sama apa enggak? Sama dalam bahasa Indonesia ya. Tapi nanti kalau dalam bahasa Arab beda secara makna. Beda secara makna. Itu belum kita pelajari. Secara arti dalam bahasa Indonesia sama. Muhammad telah duduk, Muhammad telah duduk. Tapi melihat susunannya. Di sini Muhammad letaknya setelah fi'il. Di sini sebelum fi'il. Kita tadi sudah mengulang. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Ini jalasa fi'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Nah, ada sebuah kata ganti di sana. Yang tersembunyi yaitu hu. Hua kembali ke siapa? Kamu. Sementara Muhammad, kembali lagi, kedudukannya sebagai apa di sini? Yang di sini sebagai apa? Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Artinya isim marfu' sebelumnya ada fi'il. Baik, catatan kaki nomor 1. Al-fa'ilu lughatan. Al-fa'ilu lughatan. Lughatan apa artinya? Secara bahasa. Kan gitu, secara bahasa. Menurut terminologinya, kan gitu. Kalau bahasanya orang kuliah begitu. Itu Pak Sarjo ya. Secara terminologi, al-fa'ilu, fa'il itu, man au jadal fi'la. Man au jadal fi'la. Man apa artinya? Yang. Au jada melakukan, melakukan ya, menimbulkan juga bisa. Orang yang melakukan al-fi'la perbuatan, orang yang melakukan perbuatan, orang melakukan pekerjaan, berarti dia kedudukannya sebagai pelaku. Fa'il itu adalah pelaku. Secara bahasa itu fa'il artinya pelaku. Wastilahan, apa artinya wastilahan? Adapun secara istilah, istilah menurut siapa? Ahli nahwu. Menurut istilah ahli nahwu, fa'il adalah ma zakarahul musannifu. Ma yang zakarahu, menyebutkannya, al-musannifu, penulis. Siapa penulis di sini? Al-Imam Ibnu Ajurrum. Adapun secara istilah, fa'il seperti yang disebutkan musannif. Bikaulihi, dengan ucapannya al-ismu titik-titik ila akhirihi. Ila akhirihi apa artinya? Sampai akhirnya dan seterusnya ya. Ila hamzah lam kha itu kalau diterjemahkan ila akhirihi dan seterusnya. Maka kesimpulannya apa? Fala yakunul fa'ilu fi'lan. Fala, maka tidak. Yakunul fa'ilu, fa'il menjadi. Fi'lan, fi'il. Wala harfan, dan huruf. Pengertiannya kan, fa'il adalah isim. Maka fi'il dan huruf tidak mungkin menjadi fa'il. Karena fa'il itu isim. Fi'il tidak mungkin menjadi fa'il. Huruf juga tidak mungkin menjadi fa'il. Wala mansuban, wala majruran. Dan tidak mansub, juga tidak majrur. Kenapa? Karena fa'il itu isim marfu. Sehingga tidak mungkin mansub, tidak mungkin majrur. Wala mutaqaddiman ala fi'lihi abadan. Wala dan tidak. Mutaqaddiman mendahului. Kan muqaddimah. Begitu Pak Amin, gak? Karena yang semangat untuk belajar pecahan kata ini, Pak Amin ini, tapi yang lain juga semangat. Kalau pecahan kata bahasa Indonesia-nya apa Pak Amin? Ilmu apa? Ilmu apa ya? Apa yang masih ingat zaman sekolah dulu? For? Hah? Kalau frasa, kata. Formologi. Apa yang sarjana bahasa Indonesia enggak ini? Itu ilmu pecahan kata. Dalam bahasa Indonesia juga ada ilmu pecahan kata kan ya. Kan gitu ya. Kata dasarnya apa? Membuka berarti buka. Pembukaan, buka. Yang dibuka, buka. Kan gitu ya. Bukalah, buka. Mencari suku apa? Kata dasarnya. Kan gitu. Kalau bahasa Jepangnya apa Pak Amin? Ilmu pecahan kata ini. Gambar imas. Sakata. Nah, jadi sakata anah kan itu. Saya diam warepot. Ya, selanjutnya. Wala mutaqaddiman ala fi'lihi abadan, dan tidak mendahului ala fi'lihi, pada fi'ilnya abadan selamanya. Jadi enggak mungkin yang namanya fa'il kok letaknya sebelum fi'il. Ada fi'il, ada fa'il. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, wa huwa ala kismaini, zahirun wa mudmarun. Wa huwa, dan dia, apa dia ini? Fa'il itu, ala, atas, kismaini, dua jenis. Maksudnya apa? Fa'il ada dua jenis. Zahirun wa mudmarun. Yang pertama isim dhamir. Yang kedua wa mudmarun dan isim dhamir. Kata ganti dan isim yang dhamir. Apa yang dimaksud kata ganti? Dhamir ya. Dhamir itu kata ganti. Kalau dhamir lawan kata dari dhamir langsung isim. Misalkan pintu, rumah, jendela, meja, bolpen, buku, Abdullah, Muhammad. Itu semuanya isim dhamir. Kalau dhamir, saya, dia, kamu, mereka, kita, kalian, itu dhamir. Kita baca catatan kaki nomor 1, nomor 2. Al-dhahiru ma dalla ala ma'nahu biduni qarinatin. Al-dhahir, isim dhahir adalah ma yang dalla menunjukkan ala ma'nahu, pada maknanya biduni tanpa qarinatin qarinah. Tanpa qarinah, tanpa tanda nggih. Qarinah itu tanda. Ini pengertiannya aja, enggak usah dihafal saja. Yang penting kita resmi membaca. Yang penting prakteknya sudah bisa. Ini isim dhamir, ini isim dhamir. Qala wal mudhmaru ma dalla ala ma'nahu bi qarinati takallumin au khitabin au ghaibatin. Au ghaibatin. Wal mudhmar adapun isim dhamir ma yang dalla menunjukkan ala atas maknahu maknanya biqarinati dengan tanda takallumin. Takallum itu kata ganti orang pertama kan kalam mutakallim, kata ganti orang pertama takallum. Au khitabin atau tanda kata ganti orang kedua khitab, kata ganti orang kedua. Au ghaibatin atau kata ganti orang ketiga. Kalau takallum kata ganti orang berapa? Pertama. Khitabin kata ganti orang kedua. Ghaibatin kata ganti orang ketiga. Itu dhamir. Huwa huma hum. Coba ditasrif sama-sama. 1, 2, 3. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna ana nahnu. Tadi ada yang masuk anti tadi langsung ya. Ingat rumah kali. Cerah. Coba diulangi. 1, 2, 3. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna ana nahnu. Ya, kita baca catatan kaki nomor 3. Sebelumnya, qala rahimahullah, fadzahiru, apa artinya fadzahiru, maka atau adapun isim zahir yang menjadi fa'il, gitu ya, itu kemudian diberikan contoh sampai berapa, coba dihitung. Nahwu kaulika, apa artinya nahwu, seperti kaulika ucapanmu, coba kita hitung sama-sama ada berapa. Qama zaidun, 1. Yakumu Zaidun, 2. Wa qama Zaidani, 3. Wa yakumu Zaidani, 4. Wa qama Zaiduna, 5. Wa yakumu Zaiduna, 6. Wa qama Rijalu, berapa? 7. Wa yakumu Rijalu, 8. Wa qamat Hindun, 9. Wa takumu Hindun, 10. Wa qamatil hindani 11, wa taqumul hindani 12, wa qamatil hindatu 13, wa taqumul hindatu 14, wa qamatil hunudu 15, wa taqumul hunudu 16, wa qama akhuka berapa? 17, wa yaqumu akhuka 18, wa qama hulami 19, wa yakumu hulami berapa? 20, wa ma ashbaha dhalik, apa artinya wa ma dan apa yang ashbaha mirip dhalik dengan itu dan yang semisalnya. Nah beliau sengaja memberikan contoh sampai 20 tadi ya. 20 apa 21? Kalau berbeda kita hitung lagi loh. Oh, kalau dan yang semisal itu 21. Kalau tanpa itu 20. Jadi sengaja beliau memberikan contoh 20 untuk memberikan pesan kepada kita bahwa fa'il itu macam-macam. Ada yang mufrad, fa'il. Ada yang mutsanna, ada yang jamak. Ada yang muzakkar, ada yang muannats. Saya yakin masih ingat ini istilah-istilah ini. Mufrad apa artinya mufrad? Tunggal. Mutsanna 2. Jamak lebih dari 2. Jamak ada berapa? Loh, jamak ada 2. Ada 3. Pertama jamak muzakkar, kedua jamak muannats, ketiga jamak taksir. Kalau muzakkar artinya perempuan. Oh. Sudah lama. Ditinggal liburan seminggu ini, wah, sudah tidak bisa membedakan laki-laki sama perempuan. Wah, Mas Abdullah langsung situ. Muzakar artinya perem. Halo, masih perempuan Mas Abdullah. Oh, sudah melanjutkan. Oh, enggak ada perintah melanjutkan? Enggak ada loh yang merintahkan melanjutkan. Kita ulangi, muzakar laki-laki. Kalau mau anak, perempuan. Catatan kaki nomor 3 terus selesai. Adapun contoh-contohnya besok insya Allah. Itu sedikit demi sedikit. Catatan kaki nomor 3. Qala syarihu zakaral musannifu rahimahullah. Apa artinya zakara? Menyebutkan. Al-musannifu penulis. Berarti penulis menyebutkan. Al-musannifu, al-musannifa, atau al-musannifi? Oh, al-musanni. Ada fi loh. Masih huruf fi loh. Fu. Fu atau fi? Fu. Kenapa fu? Fa'il. Pembahasan kita tentang fa'il. Siapa yang menyebutkan? Al-musannifu. Mas Heru dikiranya mudhofilah ini. Jadi zakara al-musannifu. Zakara fi ilma madhi. A-a-a gitu ya. Zakara a-a-a. Al-musannifu fa'il. Marfu. Rahimahullahu hahi. Kenapa hu? Sudah ada di situ. Wah ya repot. Nah, alasannya itu setelah itu disalahkan ya. Nah, emang ada di situ begitu ngepriwe. Ya Mas Darsa ya. Ini kita orang apa kena pikir aja lah. Pak Hambali. Kalau Pak Hambali itu kan sel nih jen ya. Kudu bayar sendai Pak Hambali. Nanti jeneng. Rahimahullahu. Hu. Kenapa dibaca hu? Karena fa'il. Apa artinya rahimahullahu? Semoga Allah merahmatinya. Siapa yang merahmati? Allah. Berarti rahimahullah. Al-musannif rahimahullah menyebutkan lil fa'ili untuk fa'il al-zahiri zahir. Untuk fa'il zahir ishrina misalan. Ishrina 20. Ishrina misalan 20 contoh. Kemudian dirinci. Asyaratun ma'al madhi. Asyaratun apa artinya asyaratun? 10. Ma'al madhi. Bersambung dengan fi'il madhi. Ya, ma'a kan bersama ya. Ya, 10 bersama madhi. Artinya dihubungkan dengan fi'il madhi. Wa asyaratun ma'al mudhari'i. Dan 10 bersama fi'il mudhari'. Liyubayyina. Untuk menjelaskan annal fa'ila dhahira bahwasanya fa'il yang zahir yarfa'uhu kok diketahui yarfa'uhu merofakkannya itu ma'rifat itu Mas Heru ana apa Mas Heru hari ini ini Mas Dadang lagi Mas Heru yarfa'uhu merofakkannya al fi'lul madhi wal fi'lul mudhari'u fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Artinya untuk fa'il yang zahir pasangannya madhi atau mudhari'. Mungkin enggak fa'il zahir pasangannya fi'il amr? Tidak mungkin. Enggak mungkin kalau fi'il amr pasangannya zahir. Kalau fi'il amr pasangannya dhamir. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Uf'ul fa'ilnya dhamir mustatir. Uf'ula fa'ilnya a alif. Uf'ulu fa'ilnya wa wau. Uf'uli fa'ilnya ya. Uf'ula fa'ilnya alif. Uf'ulna fa'ilnya na. Apa artinya fa'il? Pelaku. Ini bilang fa'il, fa'ilnya bingung. Fa'il ki apa? Ya, fa'il itu apa? Pelaku. Fa'il ki sapa to fa'ile? Fa'ilnya itu siapa? Bolehi. Ojo. Becem masa santai wah. Baik arti? Di pawange masa santai lek arti. Pawange lek arti masa santai. Pawangani dua orang pawang. Lanjut sawaun kana apa artinya sawaun? sama saja, karena dia mufradan, mufrad. Jadi fa'il itu bisa mufrad, au muthannan atau muthanna, au jam'an atau jama', mudzakkaran au mu'annatsan, jama' mudzakkar atau jama' mu'annats. Wasawa'un, dan sama saja, kanat alamatur raf'i adh-dhammata zahiratan au muqaddaratan au ma yanubu anha. Sawa'un kanat apa artinya? Dan sama saja alamatur raf'i, tanda rafa'nya, dhammah, baik zahirah maupun muqaddarah, au ma yanubu anha, atau yang menggantikannya. Jadi pembahasannya tentang fa'il, contohnya 20 ini lengkap. Untuk fi'il, madhi dan mudhari. Untuk fa'il, mufrad, mutsanna, jamak, baik mudzakkar maupun muannats. Kemudian tanda, bisa dhammah, bisa wawu, bisa alif. Dhammahnya muqaddarah, dhammahnya dhahirah. Rinciannya besok insyaallah. Yang jelas hari ini kita sudah belajar pengertian fa'il. Fa'il itu secara bahasa pelaku. Secara istilah isim marfu', sebelumnya ada fi'il. Fa'il ada berapa jenis? Dua, zahir dan dhamir. Zahir dan dhamir, wallahu a'lam bishawab.